Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyara al-ikhwah at-talabah ya ra'akumullah. Walhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari karya Syekhuna Al-Allamah Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah wa ra'ah di dalam Ta'ammulatun fi Mas'alatil Hajr fi Daw'il Kitab wa Sunnah wa Fahmi Salafil Ummah, yang hakikat dari risalah ini merupakan hasil dari tafriq atau transkrip muhadarah yang pernah disampaikan oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'ah. Ayuhat talabah ya ra'akumullah, pada pertemuan terakhir kita telah menyebutkan ucapan para a'immah yang berkaitan dengan kesimpulan-kesimpulan di sisi mereka bahwasanya al-hajru syar'i adalah satu hal yang menjadi kesimpulan bersama dari a'immatu as-salaf, bahwasanya al-hajr asy-syar'i merupakan hasil dari kesimpulan bersama pemahaman yang ada di sisi para salaf diperbolehkannya menghajar ahlul kufur wa ahlul bid'ah wa ahlul fisqi. Telah kita sebutkan pada pertemuan kemarin bagaimana al-allamah Muhammad ibn Abdul Latif al-Syeikh alaihi rahmatullah menjawab isykal yang terjadi, perselisihan yang terjadi pada dua orang yang mana mereka berselisih apakah boleh seorang memberikan salam kepada Rafidhi. Maka dibahas secara ilmiah, dibahas secara tuntas, secara rinci oleh beliau alaihi rahmatullah, yang kesimpulannya apabila kita mengetahui bahwa orang tersebut adalah Rafidhi, memiliki akidah Abu Bakar wa Umar kafiran, memiliki akidah bahwa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha finnar, bahkan fid darkil asfali minan nar wal iyad billah, maka ilqa'us salam, menyampaikan salam kepada orang yang modelnya seperti ini bisa menimbulkan mawaddah, mahabbah, kecintaan kepada orang tersebut, sehingga beliau menyampaikan arahannya, menyampaikan jawabannya untuk tidak melakukan hal yang demikian. Ayuhat talabah ya ra'akumullah, telah kita sebutkan pula tanbih ataukah kesimpulan yang disampaikan oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'ah bahwasanya hukum asal dalam syariat Islam ini adalah ar-ra'fatu wal lin, sikap lemah lembut, sikap kasih sayang, dan yang semisalnya. Akan tetapi ar-ra'fatu wal lin tersebut harus diposisikan sesuai dengan posisinya masing-masing. Harus ditempatkan sesuai dengan tempatnya sendiri-sendiri. Tidak bisa semua dari A sampai Z yang berkaitan dengan syariat Allah, yang berkaitan dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam bikamiliha, harus ada yang namanya ar-ra'fatu wal lin dan wajib menggunakan ar-ra'fatu wal lin. Tidak boleh ada unsur al-bughdhu, tidak boleh ada kebencian, tidak boleh ada ketidaksukaan, tidak boleh ada kekerasan. Maka ini sebuah kesimpulan yang salah, karena beliau menyampaikan di akhir kesimpulannya bahwa al-wala wal bara mutalaziman, dua sikap, dua kaidah yang harus berjalan secara bersama-sama adalah al-wala wal bara. Kita loyal, kita cinta, kita sayang, kita mengasihi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mencintai sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan Al-Qur'anul Karim dan yang semisalnya. Di sisi lain kita harus al-bara, berlepas diri dari kesyirikan, dari ahli syirik, orang-orang yang menyekutukan Allah Jalla wa'ala, orang-orang yang mempermainkan Al-Quran, orang-orang yang menginjak-injak Al-Quran, orang-orang yang melecehkan sunnah-sunnah Nabi SAW, kita harus memiliki sikap yang wadih, sikap yang jelas. Itulah yang namanya Al-Bara'. Maka, unsur ra'fatu wal-lin ada di dalam Islam, begitu pula asyiddatu wal-ghadab pun ada di dalam Al-Islam. Kita lanjutkan. Apa yang disampaikan oleh Syekhuna Hafizahullah wa ra'ah, beliau mengatakan akhrajal imamu Abu Nu'aim fil hilyah. Al-imam Abu Nu'aim Al-Asbahani alaihi rahmatullah di dalam Al-Hilyah beliau menyampaikan anna Yusufa ibn Asbat, bahwasanya Yusuf ibn Asbat qala, beliau pernah mengatakan sami'tu, aku pernah mendengar Sufyan al-Thawri, aku pernah mendengar Imam Sufyan al-Thawri alaihi rahmatullah yakul, beliau mengatakan idha ahbabta ar-rajula fillahi, apabila kamu mencintai seseorang karena Allah. Perhatikan ayuhat talabah apa yang beliau sebutkan dari lafad fillah. Idza ahbabta ar-rajula fillah, apabila engkau mencintai seseorang karena Allah, bukan karena dunia yang dia miliki, bukan karena harta yang dia miliki, bukan karena kebaikan yang dia miliki, bukan karena jasa yang dia miliki, bukan karena jabatan yang dia miliki, kedudukan dan yang semisalnya, fillah. Mau dia miskin, mau dia tidak punya jabatan, mau dia orang yang hina dan yang seterusnya, tapi kamu cinta kepada dia karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dia orang yang taat kepada Allah Jalla wa ala, karena dia orang yang mengagungkan Al-Qur'anul Karim, memuliakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajin dalam beribadah dan yang lainnya, sehingga kita cinta kepada dia karena Allah. Tsumma ahdatsa fil islami hadatsan. Ternyata suatu hari dia melakukan, merealisasikan, mempraktekkan sebuah unsur kebid'ahan. Dia jadikan sebagai poin akidah, dia jadikan sebagai keyakinan dia, bahwa amalan fulaniyah adalah bahagian dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang saya bertakarrub, mendekatkan diri saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, padahal itu adalah kebid'ahan. Itu adalah al-muhdats, perkara baru. Disampaikan nasihat, tapi dia tetap kokoh pada keyakinan tersebut. Tetap bersikeras dengan apa yang dia jadikan sebagai pendapat tadi. Maka dilanjutkan oleh Imam Sufyan alaihi rahmatullah, falam tubghidhu alaihi, ketika dia melakukan kebid'ahan, yusir ala bid'atihi, sudah dinasehati, masih tetap bersikeras, masih tetap teguh di dalam kebid'ahan yang dia kerjakan tadi. Kemudian kamu, yang tadi yang mencintai, tidak membenci dia. Karena dia memiliki banyak jasa mungkin, karena dia memiliki banyak kenangan, karena. Akhirnya kamu tidak benci dia karena kebid'ahan yang dia kerjakan, karena dia menolak al-haq, karena dia menolak nasihat, kamu tidak benci kepada dia, tetap kamu loyal kepada dia, tetap kamu sayang kepada dia, tetap kamu wala kepada dia. Maka beliau mengatakan fa innaka lam tuhibbuhu fillah. Hakikatnya, sebenarnya yang terjadi adalah engkau belum mencintai dia karena Allah di awal pertama kali. Engkau belum mencintai dia karena Allah. Jadi yang pertama kali dia mengatakan saya cinta kepada si fulan karena Allah, itu hanyalah kedustaan. Karena kalau memang benar klaim dia yang mencintai si fulan karena Allah, dia jatuh kepada kebid'ahan, dinasehati menolak, tetap teguh pada pendirian bid'ahnya, keyakinan bid'ahnya, akidah bid'iyahnya, maka seharusnya yang dilakukan oleh ahlul haq yang benar-benar pernah mencintai si fulan karena Allah adalah membenci dia pun karena Allah. Walaupun itu sesuatu yang sulit untuk dia lakukan. Karena mungkin orang tersebut dahulu adalah gurunya, ustadznya, syekhnya, orang yang dia kagumi, orang yang dia sayangi, orang yang dia cintai. Sulit. Tapi memang perjuangan untuk kita membenci si fulan yang sudah keluar dari manhajus salaf, yang sudah berani melakukan, menimbulkan, bahkan mendakwahkan sekian banyak kebid'ahan, harus dilakukan al-bughd. Kita benci pun bukan karena dia pernah mengkhianati kita, bukan karena dia pernah menipu kita, bukan karena dia pernah menyakiti hati kita dan yang seterusnya, bukan, murni karena dia menolak al-haq, karena dia menolak nasihat, karena dia terlalu yusir terus menerus di atas kebid'ahan yang dia lakukan. Maka inilah hakikat kecintaan dan berlepas diri yang diajarkan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri alaihi rahmatullah. Kemudian dilanjutkan oleh Syekhuna hafizahullah wara'ah, wa qarrara hadzal amra aidan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah kama fil majmu' haitsu qala قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah alaihi rahmatullah memiliki sebuah kesimpulan yang sama. Di dalam Al-Majmu' beliau menukilkan firman Allah Jalla wa'ala, قل إن كنتم تحبون الله, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang berada di sekelilingmu, apabila kalian benar-benar mencintai Allah. Karena yang dibutuhkan adalah as-sidq, yang dibutuhkan adalah kejujuran di dalam cinta tersebut. In kuntum tuhibbunallah, apabila kalian memang benar-benar jujur di dalam kecintaan kalian kepada Allah Jalla wa Ala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ini perintah yang disampaikan oleh Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum. Apabila kalian sudah mengikuti apa saja yang aku perintahkan, maka niscaya yuhibbukum Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala pun akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Tidak cukup sampai di situ. Kalian pun akan mendapatkan sekian maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kalian kerjakan. Maka dijelaskan oleh Syekhul Islam alaihi rahmatullah, fattiba'u sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa syari'atihi batinan wa zahiran hiya mujibu mahabbatillah. Maka mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tunduk kepada semua syariat beliau alaihi salatu wassalam batinan wa zahiran. Apakah dari sisi yang tidak nampak, yakni dari sisi akidah, keyakinan, keimanan, ketulusan kita, kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, wa zahiran, atau mungkin sesuatu hal yang nampak, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan seseorang untuk menaikkan kainnya di atas mata kaki, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memerintahkan kepada semua umatnya untuk memanjangkan jenggotnya, dan sunnah-sunnah yang lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu dalam majelis yang ringkas ini, ayuhat talabah. Zahiran, secara zahir, secara kasat mata, benar-benar orang ini benar mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi, apa yang dinasihatkan oleh beliau, apa yang diperintahkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Hiya mujibu mahabbatillah, itu adalah salah satu konsekuensi kalau memang benar dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukti kecintaan seorang kepada Allah Jalla Jalaluh, kepada Allah Azza wa Jalla, adalah ketika orang tersebut mau tunduk kepada syariat dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia hanya mengklaim, saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Rabbul Alamin, saya mencintai Islam, saya mencintai agama Allah dan yang lainnya, tapi ini loh Pak perintah Nabi, ini loh Mas anjuran dari Nabi, ini loh akh akidah yang dimiliki oleh beliau sallallahu alaihi wasallam ketika bersikap kepada ahlul bid'ah wad dalal, kepada bersikap kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ini Pak, ini akh, ini Mas. Kemudian dia mengatakan, wah nampaknya terlalu keras sikap ini, nampaknya terlalu kaku untuk kita amalkan di tengah-tengah masyarakat yang sangat heterogen. Berarti benar-benar yang pertama dia ucapkan bahwa dia cinta agama Allah, cinta Allah Rabbul Alamin dan yang lainnya, itu adalah sebuah klaim belaka. Karena kalau jujur, pasti dia akan tunduk kepada akidah Nabi. Pasti dia akan tunduk kepada perintah Nabi. Pasti dia akan tunduk kepada ajaran-ajaran beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wala yakhafuna lawmata laim. Dan dia tidak akan peduli sekian banyak yang akan mencaci maki dia, mendiskreditkan dia, memojokkan dia, enggak akan peduli. Yang penting kecintaan Allah bisa dia buktikan dengan mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah, ayuhat talabah, kama annal jihada fi sabilihi wa muwalata awliyaihi wa muadata a'daihi huwa haqiqatuha kama fil hadith awthaqu ural iman al-hubbu fillahi wal-bughdu fillah. Sebagaimana al-jihad fi sabilih, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, perjuangan seorang harus merelakan jasadnya, jasmaninya, tubuhnya, seorang harus merelakan tetesan-tetesan darah keluar dari tubuhnya untuk apa? I'la kalimatillah, meninggikan kalimat Allah jalla wa ala, menyuarakan kalimat tauhid. Wa muwalata awliyaihi, begitu pula selain amalan jihad, yaitu amalan al-wala, loyal, cinta, sayang, mengasihi para wali Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang taat. Wa mu'adata a'da'ihi, begitu pula amalan yang ketiga, yaitu mu'adah, permusuhan, kebencian kepada a'da'ullah, musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa haqiqatuha, itu adalah hakikat dari apa yang dimaukan dari mahabbatullah. Maka mahabbatullah dari ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah, ayuhat talabah, perlu antum catat bahwa haqiqatu mahabbatillah ada pada tiga hal. Haqiqatu mahabbatillah dari ucapan sekali lagi Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah, yang nukilkan oleh syekhuna, haqiqatu mahabbatillah fi thalathati umurin. Hakikat dari kecintaan seseorang kepada Allah Jalla wa'ala bisa dia buktikan dari tiga perkara. Yang pertama, al-jihadu fi sabilih. Ketika dia berani dan mau untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-wala' li awliya'ih. Dan yang ketiga, al-mu'adah, yakni al-bara' li'a'da'ihi. Maka ini tiga hal yang seharusnya seorang membuktikan. Dari sisi mana? Apakah benar ataukah tidak benar? Apakah jujur atau dusta kecintaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Lihat, dia mau tidak untuk berjihad fi sabilillah. Dia mau tidak mengamalkan kaidah al-wala. Dia mau tidak mengamalkan kaidah al-bara. Kalau tiga hal tersebut sudah dan mau untuk dia tunduk melakukannya, maka itulah hakikat dari mahabbatillah subhanahu wa ta'ala. Kama fil hadis. Sebagaimana apa yang telah datang dalam sebuah hadis, awthaqu ural iman. Bahwasanya tali keimanan yang paling kuat adalah al-hubbu fillahi wal-bughdu fillah. kecintaan seorang kepada Allah, kecintaan seorang karena Allah, dan kebencian seorang muslim kepada muslim yang lainnya, kepada al-fusaq atau mungkin kepada al-kuffar, juga fillah, karena Allah. Jadi sekali lagi ayuhat talabah, kita membenci si fulan, si alan, si fulan, si alan, minal mubtadi'ah, min ahli al-fiski wal isyan, min ahli al-dalal, min ahli al-ahwa, al-rawafid wal hawathah, wa man jara majrahum. Ini fillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sekali lagi kita membenci mereka karena mereka tidak memberikan jasa kepada kita, tidak memberikan bantuan dananya kepada kita, tidak memberikan ini dan itu, kebaikan ini, kebaikan itu kepada kita, sehingga kita sakit hati, sehingga kita merasa terkhianati. La wa alfukalla. Hakikat kebencian kita kepada haula fillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, fil hadith dilanjutkan oleh Syekhul Islam, dan di dalam hadith yang lain, man ahabba lillahi wa abghadha lillah wa a'ta lillahi wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci pun dia karena Allah, dia memberi karena Allah, dia mencegah pemberiannya pun karena Allah, faqad istakmalal iman, sungguh ia telah menyempurnakan keimanannya. Intaha kalamuhu rahimahullah. Kemudian dilanjutkanlah syekhuna hafizahullah wa ra'ahu, wa kathirun mimman yadda'il mahabbatah wa ab'adu min ghairihi an ittiba'is sunnah. Dan terlalu banyak orang-orang yang menganggap, yang mengklaim bahwa dirinya adalah seorang yang mencintai Allah Jalla wa'ala dengan kecintaan yang sadiqah, dengan kecintaan yang jujur. Padahal kata syekhuna, ab'adu min ghairihi, dia adalah orang yang jauh dari ittiba'i sunnah, orang yang jauh dari mengikuti sunnah Nabi SAW, wa'anil amri bil ma'ruf wa'nahya anil munkar. Dia enggak pernah memerintahkan orang untuk melakukan sebuah kebaikan, dia tidak juga mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang ada, dia pun tidak mencegah orang lain dari melakukan kemungkaran serta kemaksiatan. Wal jihad fi sabilillah, dan kita dapati ternyata mayoritas dari mereka adalah orang-orang pengecut yang tidak mau turun ke medan jihad ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan jihad kepada kaum muslimin. Wa yad'i ma'a hadza, bersamaan dengan itu semua dia masih menganggap, masih mengklaim, anna dzalika akmalu li tariqil mahabbati min ghairihi, bahwa dia memiliki kesempurnaan mahabbah, kecintaan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang-orang lainnya, dibandingkan kaum muslimin yang lainnya, dibandingkan kelompok-kelompok yang lainnya, dibandingkan pihak-pihak yang lainnya. Klaim dia, pengakuan dia bahwa kamilah yang mencintai Allah, bahwa kamilah yang memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan merayakan Maulid Nabi, merayakan Isra wal Mi'raj, memperbanyak salawat kepada beliau. Adapun kelompok-kelompok di luar kami, pihak-pihak di luar kami, bahkan mereka yang membid'ahkan Maulid, membid'ahkan Isra Mi'raj dan yang lainnya, mereka adalah orang-orang yang tidak mencintai Nabi, tidak mencintai Allah. Na'udzubillah minad dalali wal khudlan. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, liza'mihi anna tariqal mahabbati laysa fiha ghairatun wala ghadabun lillah wa hadha khilafu ma dalla alaihi alkitab was sunnah. Masih dalam ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lanjutannya yang dinukilkan oleh beliau, karena paragraf pertama telah selesai, beliau masuk kepada paragraf kedua dari ucapan Syekhul Islam dalam Al-Majmu'. Orang-orang yang seperti tadi menganggap bahwa dirinya lah yang mencintai Allah dengan kecintaan yang sempurna, dia memiliki sebuah persangkaan, dia memiliki sebuah anggapan, anna tariqatal mahabbah atau anna tariqal mahabbah, bahwasanya kecintaan kepada Allah, laisa fihi ghairatun, tidak boleh di dalamnya ada unsur kebencian, wala ghadabun, tidak boleh di dalam kecintaan kita kepada Allah tersebut ada unsur kemarahan, Enggak boleh kita benci kepada orang lain, enggak boleh kita marah kepada orang lain, enggak boleh kita memaki orang lain, enggak boleh kita tidak bertegur sapa pada orang lain dan yang lainnya. Laisa fihi ghairatun wala ghadabun lillah. Kalau memang benar-benar cinta, enggak boleh ada unsur kebencian dalam hati kita. Hati kita harus bersih, kita harus menjaga hati dan yang lainnya. Wahada dikomentari oleh beliau khilafu madalla alaihi alkitab was sunnah. Kesimpulan tersebut, persangkaan tadi yang mengatakan bahwasanya kecintaan yang sempurna tidak boleh di dalamnya ada unsur kebencian, ada unsur kekerasan, ini menyelisihi apa yang telah disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan sebelumnya, menyelisihi apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayuhat talabah, ya ra'akumullah. Ini syubhat. Ketika mereka menyampaikan bahwa tidak boleh umat Islam, tidak boleh umat Islam menanamkan pada hati-hati mereka unsur kebencian. Yang dibenci itu seharusnya adalah kebid'ahannya. Pelaku bid'ahnya tidak boleh dibenci. Mereka muslim. Mereka adalah mukmin. Apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan? Innamal mu'minuna ikhwah. Bahwa dalih dari ayat Allah Jalla Jalaluh. Bukan dalil, dalih. Maka apa yang bisa kita sampaikan? Apa yang telah disebutkan oleh para ulama kita? Ketahuilah bahwa kebencian karena Allah adalah satu hal yang terpuji. Bahkan dengan tegas Allah Subhanahu wa taala menyebut Abu Lahab dengan bentuk celaan yang sangat-sangat dalam. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Sungguh celaka. Sungguh akan binasa kedua tangan Abu Lahab. Dengan ta'yin disebutkan. Nama Abu Lahab disebutkan. Begitu pula ketika Allah Jalla wa'ala mencela orang-orang munafikin. Bahwa Allah Jalla wa'ala akan mengumpulkan al-munafikin wal-kafirin fi jahannam. Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik, orang-orang kufar di neraka jahannam wal-iyadzubillah. Bukankah ini bentuk kebencian kepada kekufuran, kesyirikan, gangguan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah Jalla wa ala zat yang Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tapi ma'adzalik bersamaan dengan itu tidak mencegah Allah Jalla wa ala untuk berfirman dengan mencela Abu Lahab, mencela orang-orang munafik, mencela orang-orang kufar. Ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula apa yang telah kita sebutkan pada pertemuan kemarin. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun mewujudkan hal yang sama. Beliau benci kepada akidah al-qadariyah. Sampai-sampai beliau mengatakan, wa in maridu fala ta'uduhum. Kalau kalian mendapati orang-orang qadariyah tersebut sakit, jangan kalian menjenguk mereka. Wa in matu fala tashhaduhum. Kalau mereka mati, jangan kalian saksikan jenazahnya. Bagaimana Nabi SAW mentarbiyah umat ini di atas al-bughdhu lillah, di atas al-bara'a minasyirki wa ahlih, al-bara'a minal bid'ati wa ahlih. Inilah pendidikan Nabi SAW. Belum lagi kebencian beliau kepada kaum khawarij, kilabu ahlin nar, syarul qatadah ta'dimis sama, syarul khalqi wal khaliqah. Kalau aku menemui mereka, laqataltuhum qatla'at, kata Nabi SAW. Aku akan memerangi mereka sebagaimana kaum 'ad diperangi oleh Allah Jalla wa'ala. Saking bencinya Nabi SAW. Ada yang berani menyimpulkan bahwa Nabi SAW kecintaannya kepada Allah belum sempurna karena ada unsur kebencian dalam hati beliau? Ada yang berani demikian? Na'udzubillah minadzalali wal hawa. Kemudian Syekhuna hafizahullah wa ra'ah menukilkan apa yang ada dari penjelasan Al-Imam As-Safarini alaihi rahmatullah. Wa qala al-'allamah As-Safarini alaihi rahmatullah fi ghidail albab. Al-Imam As-Safari ini alaihi rahmatullah telah menyampaikan dalam karya beliau yang berjudul Ghidha al-Albab. Kata Imam As-Safari ini alaihi rahmatullah, waqad hajara al-imamu. Waqad hajara al-imamu Ahmad rahimahullah jama'atan mimman ajabu fil mihnah. Bahwasanya al-imam Ahmad alaihi rahmatullah, al-imamu Ahmad alaihi rahmatullah. Perhatikan ayuhat talabah, al-imamu Ahmad ibn Hanbal ma'ruf bi salafiyatihi, ma'ruf bi imamatihi, imam min a'immati ahli sunnah. Apa kata al-imamu Ahmad, apa kata al-imamu Safri ini tentang al-imamu Ahmad? Sungguh al-imamu Ahmad telah menghajar, al-imamu Ahmad telah meninggalkan, memboikot jama'atan para ulama, mimman ajabu fil mihnah, ketika para ulama tersebut menjawab, mengutarakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Pada zaman fitnah seperti yang sudah kita ketahui ayuhat talabah, bagaimana di zaman al-imam Ahmad alaihi rahmatullah terdapat sebuah fitnah khalqil Quran. Penguasa yang ada ketika itu mewajibkan semua orang yang berada di bahwa ra'iyatihim untuk mengucapkan Al-Quranu makhluk. Karena Mu'tazilah yang berkuasa. Al-Quran makhluk, Al-Quran makhluk. Sebahagian ulama dipaksa, mau tidak mau. Kalau tidak, akan diazab, akan dipenjarakan, bahkan mungkin akan dibunuh. Ancaman demi ancaman. Maka ada beberapa para ulama yang mengucapkan hal tersebut dalam kondisi hati mereka tenang, wa qalbuhum mutma'innun bil iman, hanya benar-benar takut kepada siksaan dari penguasa. Tapi tidak bagi seorang al-imamu Ahmad alaihi rahmatullah dipaksa, ucapkan Al-Quran makhluk, wahai Imam Ahmad, wahai Ibn Hanbal. Tapi beliau tetap kokoh di atas pendirian Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu bukan makhluk, Al-Quran itu adalah ucapan Allah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebahagian para ulama yang tidak tahan dengan siksaan, tidak mendapatkan azab, tidak kuat mendapatkan azab, penjara dari pemerintah dan yang lainnya, mereka pun terpaksa mengucapkan hal tersebut. Siapa di antaranya? Yahya bin Ma'in. Ada di sana nama besar, muhaddits Yahya bin Ma'in, wa'alim bin Madini, yang mengucapkan hal tadi, Al-Quran makhluk, na'am. Ya Amir, iya wahai penguasa, Al-Quran adalah makhluk. Karena khawatir, takut. Wa ghairihima, dan selain mereka berdua. Maka Imam Ahmad alaihi rahmatullah memiliki sikap yang tegas kepada Yahya bin Ma'in, kepada Ali bin Madini. Suatu ketika, pada saat Imam Ahmad terbaring di atas pembaringannya, didatangi oleh Yahya bin Ma'in. Langsung Imam Ahmad alaihi rahmatullah memalingkan wajah dari Yahya bin Ma'in. Diucapkan, assalamualaikum ya Ibn Hanbal. Assalamualaikum ya Ibn Hanbal. Assalamualaikum ya Ibn Hanbal. Tidak dijawab sepatah kata pun oleh Imam Ahmad alaihi rahmatullah dari salam yang disampaikan oleh Al-Imam Yahya bin Ma'in, muhaddis. Hajar, boikot. Padahal bukan mubtadi. Siapa yang mengatakan Yahya bin Ma'in mubtadi? Ali bin al-Madini mubtadi, ahlul bidah, ahlul fiski wal isyan, ahlul kufur, wal'iyadu billah, imam min a'imati ahli sunnah ha'ula. Tapi al-imam Ahmad alaihi rahmatullah mengajarkan kepada kita semua bagaimana sikap yang seharusnya ditampakkan oleh alim ulama. Seharusnya mereka sebagai para ulama sabar dengan gangguan-gangguan, siksaan-siksaan, azab yang akan ada dari penguasa. Seharusnya mereka lebih kokoh, seharusnya mereka lebih tegar. Karena di bawah mereka terdapat sekian umat yang akan mengikuti ucapan-ucapan tersebut. Wal'iyadzubillah. Maka Imam Ahmad alaihi rahmatullah ingin memberikan ta'dib, pelajaran adab kepada para ulama tersebut. Ma'afakha mati sya'nihim. Padahal para ulama yang mengucapkan, terpaksa mengucapkan tersebut adalah orang-orang yang memiliki sya'n yang fakhamah, kedudukan yang luar biasa mulia. Wa kam imam hajara lillahi khidnan kana a'azza alaihi laula intihakuhu lima harim maulah min ruhihi fasara bidzalika kal jamadi bal adna. Berapa banyak dari kalangan imam yang hajara lillah, dia menghajarkan Allah Subhanahu wa taala khidnan. Khidnan artinya sadiqan, karena jujur, karena kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang yang ingin dicari adalah keridhaan Allah Jalla wa ala. Kana azzu alaihi, itu adalah sikap yang lebih berwibawa untuk dirinya. Laula intihakuhu lima harim maulahu, dibandingkan apabila mereka mengikuti, melanggar keharaman-keharaman yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, min ruhihi, dibandingkan ruhnya, dibandingkan nyawanya. Fasara bidzalika kal jamad bal adna. Maka para imam tersebut seperti al jamad, satu batu, bal adna, atau mungkin lebih kurang dari itu sikapnya. Bagaimana kerasnya batu tersebut, sekian banyak air hujan yang turun kepada bebatuan tidak menjadikan batu-batu tersebut lembek. Inilah sikap yang diminta oleh Allah Jalla wa'ala, yang diminta oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wa'ala. Jangan karena satu dua syubuhat, satu dua godaan, langsung menjadi lembek manhaj kita, akidah kita, agama kita, wal'iyadzubillah. Qala al-Qadhi Abu Husain, dilanjutkan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah fi at-tamam, al-imam al-Qadhi Abu Husain, di dalam At-Tamam beliau mengatakan, la takhtalifur riwayah fi wujubi hajri ahli al-bid'ah wa fussaqil millah. Tidak ada perbedaan riwayat, tidak ada perbedaan kesimpulan dari kalangan para a'immah berkaitan dengan wajibnya seseorang menghajar ahli al-bid'ah, wajibnya pula seseorang untuk menghajar fussaqil millah, orang-orang yang fasik, berani melakukan kemaksiatan, berani untuk menantang azab dan siksaan Allah, ancaman Allah dianggap biasa. Maka ini semua kesimpulan umum. Semua a'immah, semua salaf memiliki kesimpulan yang sama, yaitu wajib hukumnya untuk kita memboikot ahlul bid'ah dan orang-orang yang mujahir, terang-terangan dalam berbuat kemaksiatan. Ila an qal, sampai kepada ucapan beliau, yakni al-imam Abu Husain alaihi rahmatullah, fayam bagilaka, maka sudah sepantasnya bagi dirimu, in kunta muttabi'an sunan man salaf, anna kulla man jahara bima'asillah la tu'adiduhu wa la tusa'iduhu wa la tuqa'iduhu wa la tusallim alaih balihjur. Beliau mengatakan, fayam bagilaka, maka sudah sepantasnya untuk dirimu, in kunta muttabi'an, kalau memang engkau adalah orang yang mengikuti sunnah man salaf, sunnahnya, langkahnya para salaf, orang-orang yang terdahulu, generasi-generasi emas, khairun nasi qarni, thumman ladhina yalunahum, thumman ladhina yalunahum. Sudah wadih, orang-orang yang hidup di zaman para sahabat, tabi'in, atba'at tabi'in, a'immatus salaf, adalah orang-orang yang memang mendapatkan kemuliaan. Maka kalau kita jujur untuk mengikuti apa yang mereka lakukan, apa yang telah mereka telusuri, apa yang telah mereka amalkan dari syariat Allah, dari syariat Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, anna kullaman jahra bima'asillah, sikap yang benar yang harus kamu miliki apabila berhadapan dengan orang-orang yang jahar, sarah, orang-orang yang terang-terangan bermaksiat kepada Allah. Di siang hari bulan Ramadan dia merokok, ditantang, aku tantang azab Allah wal'iyadzubillah, aku tantang kemurkaan Allah wal'iyadzubillah, minum khamr di siang hari bulan Ramadan, dan yang lainnya, kemaksiatan-kemaksiatan yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu pada majelis ini ayuhat talabah. Kemaksiatan dia lakukan secara jahar, terang-terangan, tanpa ada rasa malu lagi. Maka sikap yang harus kita pegang, sikap yang harus kita ambil, la tu'adiduhu wa la tusa'iduhu, Jangan sampai kita menolong mereka, jangan sampai kita membantu mereka. Wala tuqa'iduhu, jangan sampai mendukung dia. Wala tusallim alaih, dan kepada orang-orang yang seperti ini modelnya, jangan sampai kita mengucapkan salam kepadanya. Perhatikan, tidak boleh membantu dia, tidak boleh menolong dia, tidak boleh mendukung dia, tidak boleh juga mengucapkan salam kepadanya. Bal, bahkan sikap yang harus kamu ambil adalah uhjurhu, hajarlah dia, boikotlah dia, tinggalkanlah dia. Terang-terangan melakukan kemaksiatan, terang-terangan melakukan kefasikan, terang-terangan melakukan kebid'ahan, bahkan mungkin mengajak umat Islam untuk mempraktekkan kebid'ahan yang dia suarakan. Maka sikap kita kepada mereka seperti apa yang disampaikan oleh Imam Al-Qadi Abu Hussein, la tu'adiduhu wa la tusa'iduhu wa la tuqa'iduhu wa la tusallim alaih bal uhjurhu. Kemudian disimpulkan oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'a, falyahdharil mar'u wal halatu hadhihi min tala'ubi syaitani bihi. Hendaknya seseorang berhati-hati dari makar-makar syaitan yang ada pada dirinya. Wal ya'lama anna dinallahi kullahu rahmah. Seharusnya dia mengetahui bahwasanya semua yang ada di dalam agama Allah adalah bentuk rahmah. Wa syafaqatun, bentuk kasih sayang. Walinun, kelemah lembutan. Wa ra'fatun, wa insafun wa adlun, sikap yang adil. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, apapun yang diajarkan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam, semuanya penuh dengan rahmah, semuanya penuh dengan kasih sayang, semuanya penuh dengan belas kasih, semuanya penuh dengan kelemah lembutan. Insafun wa adlun, begitu pula semuanya penuh dengan kemahaadilan dari sang Khalik. Tidak ada yang dizalimi dalam syariat Allah, tidak ada yang disakiti dalam syariat Allah. Wa min hubabul uqubati syar'iyyah, dan di antara syariat Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah uqubah asy-syar'iyyah, hukuman yang memang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Wallati minhal hajru ta'ziri, yang di antara hukuman tersebut, bentuk hukuman tersebut adalah ketika seorang menghajar, memboikot saudaranya. Huwa min babil uqubat asy-syar'iyyah, inilah di antara hukuman-hukuman yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Jangan sampai kita dipermainkan oleh syaitan. Wah, Islam kok keras sekali, kenapa Islam penuh dengan kebencian, kenapa Islam penuh dengan ini dan itu. Jangan, enggak ada yang keras di dalam Islam, semuanya rahmah, tidak ada yang tidak sempurna, tidak ada yang dizalimi, semuanya adil, disikapi hal yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Islam. Jangan sampai kita merasa bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menerapkan sebuah hukuman syariat, kita ambil satu contoh, ketika seorang berzina dalam keadaan dia telah menikah, maka Allah Jalla wa ala memberikan uqubatu syar'iyyah, hukuman syariat, yaitu ar-rajam, dilempari batu sampai mati. Apakah ini sebuah kejahatan? Apakah ini sebuah kebengisan? Apakah ini sebuah unsur kebencian yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan? Bukan, itulah uqubah syar'iyyah. Akibat dari apa yang telah dia lakukan dari kemaksiatan, wal iyadzu billah az-zina. Padahal dia muhsan, orang yang sudah menikah. Artinya apa? Artinya Islam mengajarkan hal itu semua, ra'fatan wa rahmatan wa syafaqatan wa insafan wa adlan. Ayuh talabah, tidak ada unsur sama sekali ingin menzalimi az-zani. Tidak ada unsur sama sekali untuk menjatuhkan harga diri az-zani dan yang lainnya. Semuanya Allah tetapkan dari hukuman-hukuman syariat tersebut dengan penuh kemahaadilan dari sang Khalik. Dilanjutkan dengan paragraf terakhir dari ucapan Syekhul Islam alaihi rahmatullah di dalam Majmu'ul Fatawa. Beliau mengatakan bihadza yatabayyan. Maka dengan ini kita telah mengetahui annal ukubati syar'iyyah kullaha adwiyatun nafi'atun yuslihu Allahu biha maradul qulub. Bahwasanya hukuman-hukuman syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu hakikatnya adalah obat yang sangat bermanfaat untuk bisa memperbaiki penyakit hati. Untuk bisa memperbaiki penyakit hati, mengobati karat-karat yang ada di dalam hati seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya min rahmatillahi bi ibadihi. Dan itu adalah bagian dari rahmat Allah kepada para hambanya. Wa ra'fatihi bihim. Ad-dakhilah fi qawlihi ta'ala. Itu adalah bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba tersebut yang berdosa. Masuk ke dalam apa yang Allah Jalla wa ala firmankan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk rahmatan lil alamin, membawa kasih sayang, rahmah, belas kasih kepada al alamin, alam semesta, termasuk belas kasih yang Allah berikan, termasuk rasa sayang yang Allah Subhanahu wa taala tujukan kepada al usah, orang-orang yang bermaksiat. Faman taraka hadhihi ar-rahmah annafi'ata li ra'fatin yajiduha lil maridi, yani fi nafsihi, fa huwa alladhi a'ana 'ala adzabihi wa halakihi. Maka ketahuilah barang siapa yang meninggalkan obat yang bermanfaat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada hukuman syariatnya tadi untuk orang-orang yang sakit, orang-orang yang berpenyakit hatinya, kemudian dia meninggalkan obat tadi lantas mengganti dengan sesuatu yang lembut, mengganti dengan sesuatu yang lebih bisa mendatangkan keridhaan dari orang yang bermaksiat, tidak menyakiti sesuai dengan apa yang dia pikir, tidak menzalimi sesuai apa yang dia anggap orang yang bermaksiat tadi. Apa hukumannya orang yang berzina? Ketika dia sudah muhsan, sudah berkeluarga, sudah memiliki istri dan yang lainnya, sudah penjarakan saja. Enggak usah sampai dirajam. Enggak usah sampai dilempari batu, kasihan. Keras sekali hukumannya. Kalau sikapnya demikian, hakikatnya kata Syekhul Islam, huwallazi a'ana 'ala adzabihi wa halakihi, hakikatnya orang tersebut manis memang di hadapannya. Manis memang di awalnya, tapi intinya adalah dia telah membantu, dia telah menjatuhkan sang pembuat dosa tersebut kepada azab dan kebinasaan yang lebih parah. Wa in kana la yuridu illa al-khair, walaupun mungkin yang dia inginkan tidak ada kecuali kebaikan. Idh huwa fi dhalika jahilun ahmak kama yaf'aluhu ba'dun nisa war rijal al-juhhal bimardahum wa biman yurabbunahu min auladihim wa ghilmanihim fi tarki ta'dibihim wa uqubatihim ala ma ya'tunahu minasyarr. Bahkan ini berangkat dari sebuah kejahilan, berangkat dari sebuah kebodohan yang mungkin sebagian yang dilakukan oleh an-nisa war rijal al-juhhal, pasangan-pasangan suami istri yang tidak terdidik di atas didikan Al-Quran, di atas pendidikan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka mentarbiyah, yang mereka mendidik anak-anak mereka, putra-putri mereka dengan tidak melakukan ta'dib syariah, dengan tidak melakukan uqubah syariah, yang mereka anggap pendidikan mereka tersebut adalah pendidikan yang terbaik. Adapun pendidikan yang diajarkan oleh Allah, yang ditetapkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, oh jangan, terlalu keras, tidak bisa kita praktekkan dalam mendidik anak-anak kita. Hati-hati. Ini kata beliau, bahkan bisa mendatangkan kejelekan yang lebih besar. Wa yatrukunahu minal khair. Hakikatnya kedua orang tersebut tidak menginginkan kebaikan pada anak-anaknya, pada putra-putrinya. Ra'fatan bihim. Hanya sekedar pemanis di lisan, hanya sekedar pemanis di mulutnya, dia mencintai anak-anaknya. Fayakunu dzalika sababa fasadihim wa udwanihim wa halakihim. Hakikatnya orang tua tersebut menjerumuskan anak-anaknya, putra-putrinya yang tidak dididik, tidak dihukum dengan hukuman syariat, tidak diberikan adab dengan adab syariat. hakikatnya orang tua tersebut menjerumuskan putra-putrinya, anak-anaknya kepada kebinasaan, kepada kehancuran yang akan berhadapan langsung dengan adab Allah Subhanahu wa taala wal iyad billah. Contoh kecil ayuhat talabah, ketika seorang ayah, seorang ibu melihat anaknya masih tertidur pulas ketika azan subuh berkumandang. Syariat Islam, Al-Qur'anul Karim, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kalau ada seorang putra yang mungkin usianya sudah 10 tahun atau bahkan sudah balig, sudah 20, 30 tahun, tertidur pulas ketika azan subuh berkumandang, bangunkan. Bahkan kalau 10 tahun, baru 10 tahun, itu sudah diperintahkan untuk dipukul agar dia diberikan adab, agar dia belajar bagaimana kewajiban seorang muslim, seorang hamba Allah kepada Rabb-nya, dipukul. Tapi usianya sudah 17 tahun, sudah 20 tahun dibiarkan, sudah kasihan. Ini kasihan yang keluar dari fikiran, dari kesimpulan orang-orang tua yang kata Syekhul Islam jahil wa ahmak. Dia tidak mengerti tentang syariat Allah. Dia tidak mengerti tentang syariat Nabi-Nya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga memberikan rasa kasih sayang yang keliru. Memberikan ra'fat wal lin, memberikan asyafaqah yang salah. Seharusnya dia ikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang 10 tahun saja dipukul, apalagi yang 17 tahun dipaksa untuk bangun. Ayo gom, kerjakan sholat wajib berjamaah, kerjakan sholat subuh berjamaah dengan keras. Naam, karena itu akan mendidik dia untuk bisa menjadi seorang pemuda yang soleh, seorang pemuda yang taat kepada Allah Jalla wa'ala, seorang pemuda yang taat kepada kedua orang tuanya pula. Tapi kalau dia hanya melakukan kasih sayang sesuai dengan apa yang dia mau, sesuai dengan apa yang dia pikirkan, sesuai dengan apa yang dia yakini sebagai seorang manusia yang terbatas keilmuannya, yang maha lemah, maka hakikatnya ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia telah menjerumuskan anak tersebut, dia biarkan tidur sampai mungkin bangun ketika matahari terbit. Hakikatnya dia menjerumuskan anak tersebut kepada al-halak, kepada al-fasad, kepada kerusakan, kepada kebinasaan. Akhirnya anak tersebut nanti beranjak dewasa menjadi seorang yang malas untuk bangun subuh, menjadi seorang yang malas untuk mengerjakan sholatul fajr, menjadi orang yang sangat berat untuk taat kepada Allah di subuh harinya. Wal'iyadu billah. Kemudian ditutup oleh beliau, wa nahwuhu aidan qarrarah fi minhaj sunnah. Begitu pula kesimpulan yang sama, kesimpulan yang serupa juga disimpulkan oleh Syekhul Islam dalam Minhaj As-Sunnah. Maka ayuhat talabah, kesimpulannya adalah bagaimana Islam dengan syariatnya yang telah sempurna, semuanya ada unsur syafaqah. Walaupun di mata kita itu adalah sangat keras, itu adalah kebencian, itu adalah satu hal yang kaku, satu hal yang mungkin tidak pantas untuk dilakukan, tapi ketahuilah itu adalah bahagian dari rahmah. Ketahuilah itu adalah bahagian dari syafaqah. Ketahuilah itu adalah bahagian dari insaf wa adl fi syariatillahi subhanah. Jangan kita pandang dengan pandangan manusia yang sangat lemah. Jangan kita pandang sesuatu dengan pandangan manusia yang maha hina. Kita harus memandang hal tersebut dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan. Pasti dan pasti ada unsur rahmatan lil alamin. Ayuhal ahibbah, ayuhat talabah, ya ra'akumullah. Walhamdulillah, kita telah menyelesaikan al-maqsid ats-tsani yang berkaitan dengan al-hajr syar'i, yaitu mewujudkan atau merealisasikan qa'idah al-wala' wal-bara' di tengah-tengah kaum muslimin. Bi'idznillahi ta'ala, pertemuan besok kita akan masuk kepada al-maqsidul thalith, yaitu tujuan ketiga dari al-hajr syar'i, hajrnya ahlus sunnah kepada ahlul bid'i wal-dalal wal-ahwa, ahlul fisqi wal-isyan wa ahlul kufr. Al-qiyamu tujuannya adalah untuk menegakkan biwajibil amr bil ma'ruf wa nahya anil mungkar, untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Harus tetap dijaga amar ma'ruf nahi mungkar, karena apabila amar ma'ruf nahi mungkar sudah tidak ada di dalam amalan-amalan kaum muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kemurkaannya, kebinasaannya, yang insyaallah taala akan kita sebutkan pada pertemuan besok secara rinci dari apa yang disampaikan oleh Syekhuna Hafidhahullahu Wara'ah. Ini yang bisa kita sebutkan pada pertemuan kali ini. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbi al-alamin.